Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di saat seorang muslim dan muslimah selalu berada dalam bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bantuan di dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, serta bantuan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bernilai besarnya bantuan ini pada diri seorang muslim dan muslimah di saat seseorang itu bersabar di atasnya, bersabar di jalan-jalan ketaatan itu, dan bersabar menahan diri di dalam berbagai bentuk kemaksiatan tersebut. Akan lebih berarti besar dan kedudukan bertambah tinggi di saat seseorang mendapatkan sebuah rezeki keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada dalam kelurusan melaksanakan perintah Allah sebagaimana dia mendapatkan bimbingan kelurusan di dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini artinya bahwa di saat seorang muslim dan muslimah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ini, dia harus menjaga dan memeliharanya. Dia harus mempertahankan dan melindunginya bantuan dan pertolongan ini. Dengan bahasa lain bahwa setelah seorang muslim dan muslimah mendapatkan bantuan sedemikian rupa dari Allah Azza wa Jalla, dia harus berjuang di dalam hidup mempertahankan bantuan itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap atau dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba muslim atau muslimah. Di saat kita melihat ada orang yang tadinya baik, bagus, lurus, istiqomah. Tiba-tiba kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis pada dirinya, barakallahu fikum. Ini artinya bahwa apa yang kemarin dia dapatkan dan dia peroleh itu berlahan-lahan kemudian dicabut oleh sang penganugerah dan pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini bagi seorang muslim sebuah malapetaka yang sangat besar di dalam hidup. Namun jikalau kita mencoba ingin mencari tahu apa penyebabnya, maka jawaban singkat itu penyebabnya ada pada diri manusia. Sehingga orang ini tidak bisa menyalahkan ini dan menyalahkan itu. Memang benar teman yang jelek itu punya pengaruh. Tetapi kalau tidak ada tanggapan, jawaban, kemauan dari diri kita sendiri, dia tidak akan mungkin bisa mempengaruhi diri kita, barakallahu fikum. Maka mari kita mencoba melihat dalam kehidupan manusia ini akan terjadi selalu perubahan demi perubahan, dan itu pasti akan terjadi. Apa upaya-upaya dan langkah kita, barakallahu fikum, untuk menjaganya di saat terjadi perubahan menuju kejelekan, kita kemudian segera bisa balik kepada kebaikan. Di saat kemudian terjadi perubahan itu kepada kebengkokan, kita berusaha kembali menuju kelurusan lagi. Di saat barakallahu fikum menjurus kepada warna hitam, kita bisa kembali ke warna putih, begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwa pada diri manusia itu, waman arafa haqiqata nafsihi arafa annaha manba'us syarr. Barang siapa yang mengerti tentang hakikat dirinya sebagai manusia, maka dia akan tahu jati dirinya ini merupakan manba. Manba itu mata air yang muncul. Akan keluar dan muncul dari diri itu adalah syarr, berbagai macam kejelekan dan kejahatan. Ini hakikat manusia, barakallahu fikum. Kalau kita ingin mengerti dalil-dalil dan dalilnya, sungguh terlalu banyak yang menyebutkan bahwa tabiat manusia atau manusia itu sesungguhnya manba'us syarr, poros atau munculnya kejelekan, rahimani wa rahimakumullah. Lalu mungkin ada orang yang bertanya, wal khair, kebaikan yang ada pada dirinya, bagaimana? Bukankah itu ada terlahir dari dirinya? Bukankah itu adalah muncul pada dirinya? Jawabannya tidak. Kebaikan yang ada pada diri seseorang itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sebelum orang itu mendapatkan hidayah, dia sangat senang dan suka kepada sesuatu yang menyenangkan hidupnya, walaupun kesenangan itu salah, walaupun kesenangan itu bermaksiat, walaupun kesenangan itu harus bertabrakan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Ini kecenderungan manusia kalau dibiarkan. Dia akan mencari, barakallahu fikum, kesukaan hidup walaupun jelek, kemauan hidupnya walaupun berbahaya. Ini hakikat manusia, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu muncul pada diri manusia itu kesenangan, kesukaan, kecintaan terhadap kebaikan, kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. sebuah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat mungkin akan menuntut, mana dalil yang menjelaskan hal itu pada diri kita? Mana dalilnya? Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kecintaan terhadap iman di dalam hati-hati kalian. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kecintaan pada iman itu. Dan Allah Azza wa Jalla yang menghiasi iman itu di dalam al-qalb, di dalam hati, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, adanya ketidaksukaan terhadap kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan juga itu merupakan sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita berupaya. Bagaimana caranya agar kebaikan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu selalu berada pada kita, tidak dicabut oleh Allah. Bagaimanapun warna-warni kehidupan, ujian dan cobaan silih berganti datang, Allah Azza wa Jalla tidak menyabut anugerahnya tersebut. Apa yang kita harus perbuat? Mungkin saudara kami yang ada di Surulaga, di sekitar masjid, barakallahu fikum. Perjalanan hidup hari demi hari berganti, barakallahu fikum, dengan minggu. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Terus demikian akan menyapa kita ujian demi ujian di dalam hidup. Namun perlu kita ketahui bahwa bagi orang yang beriman, di saat kemudian diuji oleh Allah Azza wa Jalla, itu akan menjadi sebuah keberuntungan baginya. Keberuntungan yang pertama, yaitu dia akan bisa mengangkat derajat orang yang beriman ini dengan banyaknya ujian. Yang kedua, orang yang beriman ini akan bisa mengambil pelajaran, karena banyak orang yang tidak lulus melalui ujian-ujian tersebut. Tentu bagi orang yang beriman, yang paling menakutkan dari sederetan ujian dan cobaan itu, di saat ujian itu mengarah kepada akhiratnya. Di saat ujian dan cobaan itu mengenai barakallahu fikum keyakinannya, mengenai akidahnya, rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun kita berada, orang beriman itu selalu disambut dan disahut dengan berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup. Tadi sudah kita sebutkan, sebuah nikmat bagi seseorang muslim dan muslimah, dimanapun dia berada, di saat Allah memberikan bantuan untuk dia cinta kepada iman. Allah hiasi pada hatinya itu barakallahu fikum keimanan. Allah tanamkan pada dirinya benci terhadap kekufuran, tidak suka terhadap berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan, atau berbagai macam bentuk barakallahu fikum kefasikan. Ini adalah sebuah anugerah. Namun, ini tidak akan berjalan mulus. Barakallahu fikum, berjalan begitu saja dengan tanpa ada ujian dan cobaan yang akan diturunkan oleh Allah. pasti akan ada di perjalanan hidupnya. Walaupun dia telah mendapatkan anugerah, tapi bagi orang anugerah untuk cinta kepada iman, benci kepada kekufuran. Tetapi sudah kita sebutkan tadi, bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di hadapan ujian itu barakallahu fikum, di satu sisi akan menjadi sebuah kesenangan dan kegembiraan. Kenapa? Karena dia akan bisa memetik nilai-nilai hidup dari ujian itu. Di sisi yang lain dia akan banyak bersedih. Kenapa? Karena di sana setiap ujian itu turun, mesti ada yang berguguran barakallahu fikum. Tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kesanggupan untuk memikulnya. Sekali lagi, disinilah letak nilai di saat seorang hamba benar-benar selalu menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas hubungan yang mana yang dimaksud, yang akan bisa menjaga seseorang dalam berbagai macam ujian dan cobaan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum menyebutkan langkah-langkah di saat ujian dan cobaan itu turun. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat? Barakallahu fikum. Di saat ujian itu menimpa keyakinan kita, di saat ujian itu menimpa barakallahu fikum akhirat kita, digoyang, digoncangkan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat barakallahu fikum? Tadi sudah kita menyebutkan hal yang dengannya kita bisa menjaga diri sebagai sebuah kekuatan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pondasi hidup yang harus kita pegang. Pertama, di saat kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, kita harus memperhatikan keikhlasan barakallahu fikum. Kita harus benar-benar memperhatikan keikhlasan ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baca wasiat para ulama kita di masa yang silam sampai di masa sekarang ini. Wasiat untuk menjaga keikhlasan barakallahu fikum. Di saat engkau mengikut kepada sunnah, untuk apa? Apakah anda ingin dikatakan tampil beda bersama masyarakat? Atau anda itu semata-mata ingin mengharapkan cinta dan ridha dari Allah Azza wa Jalla? Ini ujian. Barakallahu fikum. Dan kita harus lulus dalam ujian ini. Bahwa tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita kejar, melainkan cintanya Allah, ridhanya Allah Azza wa Jalla. Di saat kita bertemu dengan kebenaran, di saat kita bertemu barakallahu fikum dengan kebenaran, kita ikut, kita menerima, dan kita amalkan. Maka barakallahu fikum, pertanyaannya buat kita, untuk siapa anda mengikuti kebenaran ini? Apakah anda ikut-ikutan semata karena di daerah anda itu adalah orang seperti ini, mengikuti kebenaran, anda kemudian terpaksa harus ikut kepada kebenaran? Atau semata-mata ingin mencari ridha dari al-haq, Allah yang maha al-haq? Ujian barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan kejelekan. Di saat ada muncul kejelekan, engkau menghindar. Kewajiban memang tentunya. Kita menghindar. Kita menjauh. Kita mewanti dan menjaga-jaga diri jangan sampai terjatuh. Tapi ingat, di saat engkau meninggalkan kejelekan itu, bukan karena anda malu dilihat oleh banyak orang. Bukan karena anda terwarnai oleh masyarakat yang dia tidak melaksanakan kejelekan itu, Anda meninggalkannya semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Anda takut kepada Allah Azza wa Jalla dan Anda ingin memperoleh nilai dan kebaikan dari Allah semata di saat kebaikan itu di saat kejelekan itu dijauhi oleh diri kita sendiri. Modal keikhlasan ini barakallahu fikum modal yang sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai para ulama menyebutkan, di saat seseorang melihat ada orang yang berjalan di atas kebenaran, Anda masuk ke dalamnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kemudian barakallahu fikum dijawab. Anda menjalani kebenaran itu melirik kepada orangnya, atau yang menjalankan kebenaran itu, atau Anda barakallahu fikum semata-mata ikhlas niat untuk mengikuti kebenaran itu? Kalau Anda melihat kepada orangnya, barakallahu fikum, ya, melihat kepada orangnya, rahimani wa rahimakumullah, di sini nanti terjatuh kepada akhlak jahiliyah. Engkau harus menyelamatkan barakallahu fikum diri engkau. Kenapa? Karena kalau suatu ketika di saat engkau mengikuti kebenaran yang dia bawa dan engkau lirik orangnya, ketika dia salah akan muncul kata-kata, darinya saya mengenal kebaikan, darinya saya mengenal kebenaran. Lalu tidak memiliki kesanggupan untuk meninggalkan gurunya yang salah tersebut, barakallahu fikum. Kenapa? Karena yang dilirikkan, oh ini hebat, dia muridnya ini, wah dia ini, dia itu, wah disebutkan jenjang pendidikannya, itu yang dilirik di saat dia mengikuti kebenaran, barakallahu fikum. Maka tatkala orang ini salah, banyak kemudian kata-kata, berat meninggalkan yang salah tersebut, tidak mau meninggalkan yang salah tersebut. Barakallah, karena tadi sudah salah awal dia melangkah. Semestinya dia harus belajar ikhlas di saat dia mengikuti kebenaran itu, barakallahu fikum. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran itu maksum, terjaga dan terpelihara. Sementara orang yang membawa mengikuti kebenaran itu, manusia biasa, akan banyak kesalahan dan kekeliruan di tengah jalan. Tapi perlu kita tahu, kalau orang ini mengajarkan kita kebenaran ikhlasan lillahi azza wa jalla dan ikhlas mengikuti kebenaran yang dia bawa, barakallahu fikum, di saat dia salah dan keliru, dia cepat kembali kepada kebenaran. Dia akan cepat kembali, barakallahu fikum, kepada kebenaran. Dan kita di saat mengikuti kebenaran yang dia sampaikan dengan melirik kepada pemilik kebenaran, yaitu Allah, tidak melihat kepada kepintarannya, kehebatannya, gurunya, alimnya, dari mana belajarnya. Kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan banyak lulus dalam berbagai macam ujian di tengah jalan. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap guru kita ini, ustadz kita ini, pembimbing kita ini, barakallahu fikum, terjadi perubahan. Kita selamat bisa terjadi perubahan. Kita tidak mengikuti kekeliruan dan kesalahan. Kita selalu mengikuti kebenaran, barakallahu fikum. Dan jikalau dia benar-benar menyampaikan kepada kita kebenaran ikhlasan, ikhlas niatnya untuk Allah Azza wa Jalla, maka di saat dia salah dan keliru, maka dia akan siap kembali kepada kebenaran itu kapanpun dan dimanapun, barakallahu fikum. Keikhlasan itu sangat berharga bagi perjalanan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dari majlis ini saya mengingatkan kepada saudaraku yang ada di Surulaga ini, perbaiki niat di saat mengikuti kebenaran itu. Yang engkau ikuti adalah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membawa kepada kita, saya misalkan menyampaikan ini, manusia yang banyak salah dan kekurangan, sampai Al-Imam Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in barakallahu fikum, mengatakan, kalau sekiranya dosa dan maksiat itu punya bau, niscaya kalian tidak akan kuat duduk di sisiku. Kata Imam Al-Hasanul Basri, barakallahu fikum. Maksudnya bahwa kemungkinan besar akan terjadi perubahan pada manusia itu, namun kebenaran itu adalah tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak untuk kita sama-sama mematri keikhlasan diri kita di saat mengikuti kebenaran barakallahu fikum dari siapapun datangnya. Selama itu adalah kebenaran barakallahu fikum, wajib kita untuk menerima dan mengambilnya, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang paling kita benci di muka bumi ini. Tapi kalau keluar kebenaran, kebenaran itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun dia dapatkan, dia jumpai barakallahu fikum. Ini artinya bukan kemudian memiliki makna kita bisa duduk di mana saja, yang penting kita cari kebenaran. Enggak, beda. Menerima kebenaran bisa datang kepada diri engkau. Engkau salah, engkau keliru, engkau memiliki kesiapan untuk kembali kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang dari anak ingusan, dari anak barakallahu fikum, mungkin masih ibtidaiyah SD atau yang semisalnya, sementara engkau telah jenggotan, sudah putih jenggotannya, wajib engkau menerima kebenaran itu barakallahu fikum. Ini yang pertama yang akan bisa menjaga diri kita barakallahu fikum, agar semua kebaikan tadi yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa selalu berada di atasnya. Yang kita jaga pelihara adalah keikhlasan barakallahu fikum pada diri kita. Semua gerak-gerik kita melangkah di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, jangan melirik kepada dunia. Jangan melirik barakallahu fikum kepada orang-orang, kemauan-kemauan orang, tetapi engkau harus berjalan dalam koridor syariat, semata-mata mencari nilai dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, barakallahu fikum, yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah, as-sidqu fi mu'amalatihi ma'a rabbih. Dia harus punya kejujuran, barakallahu fikum, di saat dia bermuamalah bersama Allah Azza wa Jalla. Dia harus punya kejujuran barakallahu fikum di dalam hidup, di saat dia bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kejujuran itu barakallahu fikum? Gambaran kejujuran itu rahimani wa rahimakumullah, yaitu sesuainya antara apa yang engkau nampakkan dalam lahiriah, cocok, sejalan, sama dengan apa yang tertanam di dalam batin kita barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang engkau rahasiakan, tidak ada sesuatu yang engkau sembunyikan barakallahu fikum. Apa yang nampak, inilah jati diri engkau. Apa yang terdapat di dalam batin engkau, lahiriah, itulah adalah penampilan batiniyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafizani wa hafizakumullah, termasuk barakallahu fikum dari sebut ini adalah as-sidqu, kejujuran bersama Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. sehingga rahimani wa rahimakumullah, praktik keikhlasan itu sesungguhnya dalam sebuah bentuk kejujuran kita di dalam hidup ini bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaif dzak, di saat orang melihat kita adalah orang yang tawadu, misalkan ketawaduan lahiriah Anda ini merupakan ketawaduan yang ada dalam batin engkau. Bisa seseorang akan dikatakan munafik dari sisi ketawaduannya. Kif? Lahiriahnya berpenampilan tawadu, tetapi dalam batinnya barakallahu fikum berontak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berontak rahimani wa rahimakumullah dalam batinnya. Dia tidak sesungguhnya menampakkan barakallahu fikum ketawadduan ya, yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah gambaran sebuah kedustaan. Sama juga barakallahu fikum, di saat dia bergaul bersama kita ahlus sunnati wal jamaah, warnanya sama, tapi ternyata dia punya kemauan dan keinginan berbeda dengan pergaulannya dengan kita barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kedustaan yang tidak boleh seseorang itu berakhlak dengannya. Kalau engkau sebagai seorang sunni salafi, maka lahiriah ini adalah penampilan batiniah. Orang mungkin ingin tahu batiniah, ini dia. Kalau Anda ingin tahu batiniah saya, ini dia apa yang saya lakukan. Tidak ada barakallahu fikum yang tersembunyi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kedua, ini adalah salah satu contoh praktik dari sebuah kejujuran di dalam hidup. Tidak ada kita sembunyikan di dalam menjalankan roda dakwatu ilallah azza wa jalla. Yang kita inginkan dari semua pihak, mereka benar-benar lari, mereka benar-benar barakallahu fikum kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada pada diri siapapun dari kita, di saat dia menyuarakan kebenaran, supaya orang membelanya, orang mendekat padanya, orang bergabung dengan dirinya, orang menjadi ramai di sekelilingnya, orang banyak membantunya, banyak membicarakannya, banyak memujinya, mengeluh-elukannya. Semuanya ini adalah malapetaka barakallahu fikum di dalam hidup. Menunjukkan gugurnya keikhlasan dia dan tidak punya kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, untuk kemudian bisa berjalan di atas dua sifat mulia ini, membutuhkan perjuangan pada di saat hidup ini, dan di dalamnya ada pengorbanan barakallahu fikum untuk bisa selalu berada dalam keikhlasan dan dalam selalu berada dalam pintu kejujuran barakallahu fikum. Selalu butuh perjuangan, dan di dalam perjuangan itu akan ada pengorbanan barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya mengingatkan, apa yang kita dapatkan dan kita peroleh dari Allah Azza wa Jal harus kita jaga dengan ketulusan barakallahu fikum, dengan bahasa ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kita harus barakallahu fikum punya sifat as-sidqu, kejujuran barakallahu fikum di dalam hidup ini. Dan ini semuanya adalah berat bagi orang yang tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kedua ini akan menjadi ringan di saat Allah Azza wa Jalla juga menurunkan bantuan dan pertolongannya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, Dua landasan ini, sebelum kita menambah yang keberikutnya, akan nampak di dalam hidup nanti buah perjalanannya memikul amanah da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemana kita dibawa? Kemana kita digiring? Barakallahu fikum. Untuk apa dan siapa kita diajak berjuang bersama-sama memikul amanat Allah Azza wa Jalla? Untuk siapa? Apakah untuk memperkaya diri engkau? Agar engkau punya pendapatan yang baik dan banyak? Ataukah anda akan memiliki pembela? Dari pembela-pembela itu anda cari orang-orang yang kaya raya untuk menutupi segala yang terkait dengan kehidupan anda? Atau anda semata-mata ingin barakallahu fikum mencari ridha dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala? Keikhlasan dan kejujuran ini sekali lagi butuh perjuangan, wahai saudaraku muslimin dan muslimat. Yang ketiga, barakallahu fikum, dan terakhir, yang harus barakallahu fikum kita miliki di saat kita ingin menjaga bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu, harus memiliki taqwallah azza wa jalla, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwanya engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, punya rasa takut di dalam barakallahu fikum dada kita ini, sehingga kita tidak berani untuk menodai keikhlasan kita dengan kemaksiatan, menodai kejujuran kita dengan dosa barakallahu fikum. Kalaupun kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa, ketakwaan itu akan mengajak kita untuk segera kembali bertaubat kepada Allah, membuka pintu-pintu istighfar, membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan barakallahu fikum. Kalau ini yang kita jaga selalu, yaitu kita berada selalu dalam bingkai takwa, berbaju dengan baju takwa, berhias dan berbekal dengan perbekalan takwa. Coba baca di dalam banyak ayat Al-Quran, janji buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan dirundung oleh kekecewaan di dalam hidupnya. Apapun yang dia dapatkan, karena ketakwaan seperti yang kita sebutkan di depan, ikhlas, takwa yang selalu dibungkus dengan keikhlasan, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang ada dalam cita-citanya, harapannya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia mengejar itu semua, namun dalam pengejarannya menuju Allah sebagai bentuk keikhlasannya, dia berbaju dengan baju taqwa Allah Azza wa Jalla. Dia tidak keluar dari koridor syariat karena ingin mencapai tujuannya. Tidak pernah melanggar tuntunan agama karena ingin mencapai apa yang dicita-citakannya, yang sudah dirancangnya, barakallahu fikum. Ini namanya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, selalu dalam bingkai barakallahu fikum keikhlasan. Kekuatan takwa Allah inilah yang dimiliki oleh generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dalam kondisi terjepit, terjepitnya, susah dan sulit, dia tidak pernah berfikir untuk keluar dari ketakwaan. Mungkin barakallahu fikum ujian lagi ditambah. Di saat dia berbaju dengan baju takwa, dipikul amanat ujian itu dengan takwa Allah Azza wa Jalla, ditambah ujian, dia sabarkan. Ketahuilah bahwa ujian ini tidak akan menghinakan engkau, tetapi rafi'i darajatik, untuk mengangkat derajat engkau di dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan heran kalau seseorang yang dekat dengan keikhlasan, kejujuran dengan Allah, ketakwaan barakallahu fikum, ujian bertubi-tubi datang. Mulai dia dari menyuarakan kebenaran, membela kebenaran, ujian bertambah umurnya, bertambah tua, pengalamannya semuanya berkembang. Ujiannya tidak kemudian berkurang, tetapi terus bertambah, bertambah, bertambah. Itu sesungguhnya sebuah keberhasilan dan afwan. Itu sesungguhnya sebuah keberuntungan bagi yang diuji. Melalui ujian itu akan mengangkat derajatnya di dunia dan akan mengangkat derajatnya barakallahu fikum kelak di akhirat. Maka oleh karena itu barakallahu fi, di saat kita berbaju dengan baju takwa, kita lapisi barakallahu fikum dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa itu melaksanakan perintah, butuh keikhlasan. Takwa itu menjauhi larangan, butuh keikhlasan. Inilah dia kekuatan yang ada pada diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak menutup kemungkinan, dari tempat yang kecil mungkin di pojokan desa, di pinggir sawah, akan muncul orang-orang kokoh dan kuat barakallahu fikum di dalam agama. Kalau dia benar-benar menata diri dengan keikhlasan. Kedua, dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla penuh kejujuran. Ketiga, dia berbaju dengan baju takwa Allah Azza wa Jalla. Dia jaga, dia pelihara, dia lindungi barakallahu fikum dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka saya tutup barakallahu fikum dengan nasihat al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, bagaimana sikap seorang muslim di saat ujian itu turun barakallahu fikum. Kalau tadi kita berusaha untuk mencari sebuah kekuatan, jangan sampai dengan ujian, sebuah ujian, kita tidak punya kekuatan untuk memikulnya dan kita tidak punya kekuatan untuk mempertahankan anugerah bantuan di atas ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala barakallahu fikum memberikan sebuah bimbingan dan arahan. Kata beliau, idza waqa'atil fitnatu, apabila fitnah itu turun, satu, kata beliau, fatamassak bisunnati, berpegang teguhlah engkau dengan as-sunnah. Sudah kita sebutkan di depan, berpegang teguh dengan sunnah di atas keikhlasan barakallahu fikum. Anda tidak kembali kepada sunnah karena ingin mendapatkan penjagaan semata, tetapi karena Anda benar-benar ikhlas mencari ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat barakallahu fikum. Yang kedua, walzamis sumta, hendaklah engkau menjadi orang yang paling takut berbicara di masa fitnah itu turun. Anda diam, Anda jaga diri engkau sendiri. Ilzam as-sumta, Anda diam sambil selalu menjaga, memperhatikan, memperbaiki diri. Yang namanya salah itu adalah bangkai, mesti akan dimunculkan di permukaan. Sebagaimana kebenaran itu di saat datang di tengah-tengah kebatilan, Allahu Azza wa Jalla pasti akan melumatkan kebatilan dan juga akan mengangkat barakallahu fikum kebenaran. Jaga mulut, jangan bermain, jangan barakallahu fikum berkomentar, tetapi engkau harus takut kepada Allahu Azza wa Jalla. Di saat kemudian Anda ingin berbicara, berbicara sebuah kebenaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, nasihat al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa la takhud fi ma la ya'nik. Anda jangan masuk menyelami sesuatu yang tidak berguna buat Anda. Jaga. Semuanya ini adalah di atas bingkai tiga tadi. Keikhlasan engkau, kejujuran engkau, dan juga takwanya engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak berani menyentuh yang tidak berguna karena masa ini adalah masa ujian, masa fitnah. Anda tinggalkan itu semua ikhlasan lillahi azza wa jalla. Barakallahu fikum. Yang keempat, wa ma ashkala 'alaika farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apa yang Anda menemukan kesulitan di masa-masa ujian itu, masya Allah, orang akan banyak berkomentar ini, komentar itu. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang bimbang, bingung, dan seterusnya. Sikap engkau di saat menemukan kesulitan, engkau kembalikan segera kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kelima, kata beliau, waqif, berhentilah engkau, jangan melangkah, tunggu. Di saat kemudian Anda dibukakan lampu hijau, turun sebuah kebenaran min Rabbina Jalla Subhanah, melalui lisan sang alim, melalui lisan mungkin teman kita, baru Anda bergerak dan berjalan. Di saat belum jelas, jangan coba-coba melangkah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Katakan, Allahu a'lam. Ucapkan pada diri engkau, Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Ini adalah tip yang diberikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Tapi ini semua akan berguna dan bermanfaat. Tadi kita sebutkan. Di saat seseorang itu membangun hidupnya di atas keikhlasan. Karena Allah Azza wa Jalla. Watsani yang kedua. Dia jujur. Bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kebenaran. Dia jujur. Barakallahu fikum. Bermuamalah bersama teman-temannya dan saudaranya selalu di atas kejujuran rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan pada dirinya. Apa yang orang lain ingin tahu tentang diri dan batinnya, inilah dia lahiriah saya. Anda mau membelah, mau apapun batiniah saya, inilah dia lahiriah. Ini adalah sebuah kejujuran barakallahu fikum di dalam hidup. Dan yang ketiga tadi kita sebutkan semuanya ini akan berarti dan bermakna di saat kita berada di dalam bingkai taqwa Allah Azza wa Jalla. Selalu bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi apapun penat Anda rasanya mendengar fitnah gonjang ganjing dan seterusnya. Anda tetap berada dalam ketakwaan engkau. Engkau jaga terus. Maka tidak akan ada barakallahu fikum syubhat yang akan menyambar diri engkau, namun tetap engkau akan bisa lolos dan bisa lepas menjadi orang yang terbaik di hadapan fitnah dan akan menjadi benteng orang lain di belakang engkau di hadapan fitnah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla terus barakallahu fikum membantu dan menolong kita fi ta'atihi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan kepada kita terkait dengan keikhlasan, kejujuran dan taqwa Allah, taqwa kepadanya. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga barakallahu fikum pertemuan kita di rumahnya Allah Azza wa Jalla, tempat yang terbaik di muka bumi ini, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus barakallahu fikum bagi saya bisa mengunjungi saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah azza wa jal agar bantuan ketaatan, bantuan untuk menjalankan ketaatan ini selalu menyertai kita barakallahu fikum sampai kita bertemu dengannya, sampai kita dipanggil pada gilirannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.